sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa-berapa niat yang dikehendakinya. Lantas kata beliau, wa innama likumrin ni'in manawa, ya, yang akan dimiliki oleh seseorang itu mengikut apa yang telah menjadi niatnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang baik niatnya, ya jadi baik. Kalau memang tidak baik, ya tidak jadi baik. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kemana tujuan arah kita? Kalau memang ke Allah dan ke Rasulullah akan mendapatkannya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajuha. Kalau memang hijrahnya yang menjadikan suatu sasaran akhirnya adalah dunia atau seorang wanita, bagaimana? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasulullah, juga akan kembali kepada apa yang telah menjadi tujuannya. Tentang keberadaan niat dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, inna Allah ta'ala katabal hasanat wassayyiat, ya, Allah ta'ala itu telah menentukan, telah memastikan setiap kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dhalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendudukkan, ya, memposisikan tentang kebaikan dan keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Ya, siapapun, kata Rasulullah, kalau ada di dalam hatinya suatu keinginan, suatu kemauan, ya, untuk berbuat baik, walaupun tidak sempat berbuat dan membuktikan kebaikan itu sendiri, akan ditulis dan dipastikan oleh Allah akan diberi satu kebaikan yang sempurna. Ya. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man hamma biha wa fa'alaha katabahallahu ta'ala 'indahu bi'ashri hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah." Ya, kata Rasulullah, kalau di dalam suatu keinginan, kemauan berbuat baik sampai dibuktikan untuk melakukannya, maka akan ditulis, dicatat oleh Allah menjadi 10 kebaikan sampai ke 700 kali ya, tikalan, dan sampai berapa-berapa tikal, karena dari besarnya rahmat Allah. Ya, ini dalam kebaikan. Dalam hal ini saya perlu memasukkan suatu masukan ya. Kita telah banyak ya, mengetahui dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianjurkan agar menjadi orang yang bisa berzikir yang banyak kepada Allah. Ya. Ukuran batasan kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang berzikir banyak sekali di sisi Allah. Para ulama sufiyah, para ulama tariqah memberi suatu ketentuan ya, mengikut ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedikitnya banyak atau rendah-rendahnya kita dianggap orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu sebanyak 700 kali. Paling sedikit. Ya. Sudah. Kalau di dalam zikir thariqah berapa? 1000 kali ya. Zikir Allah Allah. Zikir la ilaha illallah 165 kali 5. Ada berapa? 885. Coba. Ya. Salah satu daripada rahasia hitungan ini ya. Kalau yang zikir Allah sudah jelas 1000 kali ya. Melampaui batas banyak, dan itu awal daripada hitungan banyak ya. Kalau yang 165 kali ya. Karena seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan umur umat daripada Rasulullah itu 63 seperti umur Rasulullah ala ashahil aqwal ya. Kalau lebih daripada 63 itu apa? Termasuk rahmat daripada Allah ya. Karena itu para ulama thariqah menetapkan zikir 165 kali, yang 65 untuk menzikiri umurnya ya. Ya. Yang 100 untuk menzikiri ya keberadaan perjalanan hidup hidupnya ada apa di situ. Ya, karena di dalam hal ini itu hak itu ada dua, ada haknya waktu, ada hak di dalam waktu. Ya, kalau hak di dalam waktu ya seperti ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu masih bisa kita ganti kalau kita tertinggal, tapi haknya waktu kita tidak bisa menggantinya. Semua mempunyai hak dan kedudukan sendiri-sendiri di dalam waktu itu. Kita harus berbuat apa? Kalau tadi tidak membaca Al-Quran, nanti sajalah. Membaca Al-Qurannya bisa diganti nanti, tapi tertinggalnya waktu tidak bisa diganti. Oke, okay? You understand? Melanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau mengatakan lagi, wa man hamma bi sayyi'atin ya falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Bayangkan, kata Rasulullah, kalau ada seseorang itu mempunyai satu keinginan, ada kemauan, ada satu niat untuk berbuat buruk, ya, tapi dia tidak sempat untuk berbuat buruk dan melakukannya, akan ditulis di sisi Allah mendapatkan suatu hasanatan kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Bayangkan. Dari sisi mana pandangan ini? Dari sisi dia itu ada kemauan berbuat buruk tapi tidak melaksanakan perbuatan buruk, berarti dia itu menghindarinya di dalam dirinya pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu putar balik, imbas baliknya. Ini semua apa? Karena rahmat Allah. Sebaliknya, wa in hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau ya, keinginan berbuat buruk itu sampai dibuktikan dan dikerjakannya, ya, maka oleh Allah akan dicatat di sisinya hanya merupakan suatu sayyi'atan wahidah, perbuatan yang buruk yang hanya satu. Ya. Melihat ya, adanya niat ya, yang seperti ini kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, maka sayupjanya lah bahwa kita-kita ini ya, di dalam melakukan apapun ya, yang berbentuk ta'ah, berbakti kepada Allah ya, lebih-lebih ya, ini lebih-lebih ya, yang menyangkut hukum mubah. Apa mubah itu apa? Boleh-boleh saja ya. Hukum itu ada berapa? 5 ya. Wajib, apa? Sunat, apa lagi? Makruh, haram, mubah. Mubah itu begini, timbulnya hukum boleh-boleh aja itu ya. karena kita ini lain daripada malaikat. Malaikat itu oleh Allah tidak diberi sifat bosan dan jenuh, ya, terus menerus ibadah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan dan jenuh, maka ada hukum mubah. Nah, hukum mubah itu sendiri jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan, ya. Kalau ini dibiarkan, coba kita hitung sekarang, ya, kita hanya terpengaruh oleh kewajiban saja, yang mana kewajiban itu cuman aja 5 secara ringkas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira orang sembahyang 5 waktu ini, setiap waktu kewajiban dengan zikirnya lah, kira-kira berapa menit sembahyang? Hah? 10 menit kali 5 jadi berapa? 25 menit. Hah? 50 menit, ya. Taruhlah 1 jam deh. Berarti baru 1 jam. Yang 23 jam kemana? Hah? Coba ayo, ini. Nah, ini jangan dibiarkan, jangan lepas. Ya? Ini harus diisi dengan dengan niat. Ini kadang-kadang lepas, silahkan. Mau kemana? Mau ke mall. Nah, gitu kan ya. Mau kemana? Mau ke Ancol. Kenapa? Jenuh di rumah. Sampai mengganggu ibadah sembahyang zikir saya kepada Allah. Ya, saya mau jalan dulu agar menjadi semangat. Pernah niat gitu? Gimana Pak Arifin? Enggak, sama lah. Kalau gitu, nah ini permasalahannya itu di situ. Coba kalau ini diisi, hukum mubah ini diisi, ya, hukum mubah ini diisi, enggak ada dimanapun kita berada, selalu beribadah kepada Allah. Hanya satu yang kita pegang, bagaimana kita tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam perjalanan niat ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlepas. Nah, karena adanya kelepasan inilah kadang-kadang seorang guru-guru torekoh itu memberi didikan kepada kita. Kamu jangan makan waktu bulan puasa. Jangan makan sesuatu yang bernyawa, dikurangi hawa nafsu kamu. Ini bukan masalah ini Dodo, haram dan halal bukan. Ini untuk memerangi hawa nafsu. Yang kemarin sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh aja itu apa? Membebaskan diri kita lupa kepada Allah, keenakan. Ya. Kita bukan anti kemapanan, bukan. Mapan itu perlu. Tapi anti keenakan jadi lupa diri ini loh yang kita pikirkan. Siapa yang tidak ingin mapan? Apa mapan itu apa sih kalau bahasa Indonesianya itu apa mapan itu? Muncan kata orang Jawa genah. Apa mapan? Gimana Pak Sofyan? Pak Arifin? Ini nggak usah diartiin ya, memang kurang bahasa memang ya. Ya, yang penting faham kan? Ini permasalahannya. Ya, jadi kita ini larut, sebetulnya itu larut. Karena itu niat. Ya, jangan lepas. Ya, sudah. Jadi apa? Diniatkan semata-mata ditujukan kepada Allah. kepada Allah. Jadi niat itu adalah modal pokok dari segala amal, ya, dan merupakan suatu pilar, ya, pondasi pilar daripada bangunan. Ya. Karena itu para ulama-ulama sufiyah mengatakan siapapun, ya, kalau dia telah membuka dirinya, ya, daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, ya, Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya. Ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini. Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir, ya, tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita enggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan, dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma enggak sadar, ini semua tuh enggak sadar. Nah, makanya ada satu pola, ya, yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama tariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi enggak pernah seorang guru thariqah, ya, menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit. Bukan dimarahin sakitnya, kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat dulu ada apa, kena apa, ya, makan apa. Oh, kamu yang kamu makan ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut, jangan sampai kena firasatnya, ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia melihat dengan nur daripada Allah. Jangan ngomong tentang ilmu batin. Kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah kesana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu, Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini, ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen, ya begitu kan, ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu enggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut, gitu loh. Ini thariqah. Ya, lain kalau intelijen, ya, ini patut dicurigai, dicari, Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen, jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan. Tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon. Jangan terikut, lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang tori, orang toriqah. Jadi ya, melihat ini semua ya, jadi seorang hamba Allah ya, dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak, Pak Arifin? Hah? Berat mana niat sama pegang tasbih? Hah? Berat mana niat dengan megang kacang? Hah? Beratan megang nih? Beratan megang megang kacang. Niat itu enggak berat. Niat itu cuma menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya, ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam suatu niat, di dalam masnad al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi ya. Satu tempo yaqulullah ta'ala lil hafadhah yaumil qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza min al ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa-berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat. Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka-mereka itu tidak punya apa-apa di sini, dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah,